Dan idgham bisa dialami oleh semua huruf. Kita telah membahas pada juz ketiga, idgham pada lam ta'rif, idgham pada nun sukun dan tanwin, idgham pada mim. Dan tidak terbatas pada tiga huruf tersebut, namun bisa dialami oleh semua huruf. Nah, tentunya selain huruf apa? Selain huruf hamzah dan juga huruf-huruf mad. Idgham akan terjadi bila ada sebab yang melazimkan terjadinya idgham. Misalnya bertemunya dua huruf yang sama. Nah, dua huruf yang sama ini namanya al-mutamathilan, ya, huruf yang semisal. Nah, ada huruf dal sukun berikutnya dal. Nah, ini namanya apa? Mutamathilan, dua huruf yang sama beriringan, nah, satu sukun yang berikutnya mutaharrik. Nah, idgham pada dua huruf yang sama atau idgham pada suatu huruf pada huruf yang sama namanya idgham mutamathilain. Idgham al-mutamathilain. Misalkan dal sukun bertemu dal, maka kita membaca dal dua dal ini seperti satu dal yang musyaddadah. Ya. Idzahaba. Idzahaba. Naam. Wa may yukrihun, ya, ha bertemu dengan ha. Yaghtab ba'dukum, ya, dianggap satu ba. Ba yang pertama yang sukun tidak lagi dibaca. Tidak lagi dibaca sebagai huruf yang sukun yang bisa berqalqalah, ya. Kalau masih dibaca dengan qalqalah tentunya bukan idgham. Yaghtab ba'dukum, ini belum mengalami idgham. Idrib bi'asak. Naam. Naam. Nah, ini contoh al-mutamathilan. Dan bila ada huruf yang semacam ini atau kejadian seperti ini, bertemunya satu huruf dengan huruf yang semisal, nah, ini wajib untuk diidgham. Wajib untuk diidgham. Nah, baik. Coba kita bacaan 100. Fama rabihat tijaratuhum. Tak sukun. Di sini tidak kita beri sifat hamz pada tak yang pertama. Rabihat ti, tidak. Nah, karena sudah mudghamah. Diidghamkan pada huruf tak yang berikutnya. Fala yusrif fil qatl. Fala yusrif fil qatl. Naam. Awwa nasaru. Awwa nasaru. Ini idgham wawu ke dalam wawu. Wawu yang pertama bukan wawu mad, namun wawu layyinah. Ya. Kalau wawu layyinah masih memungkinkan untuk terjadi idgham pada huruf wawu. Nah, karena masih sama-sama dari bibir. Ya. Wawu. Namun kalau yang wawu itu adalah huruf apa? Mad, maka tidak bisa di idgham. Misalkan amanu wa'amilu. Tidak mungkin terjadi idgham. Amanu wa amilu, tidak. Nah, namun kalau wawunya adalah wawu lin, yaitu wawu dari bibir, nah, ini ada tamatsul, ada kesamaan, ya, kesamaan huruf, kesamaan makhraj. Nah, dan ini mungkin perlu diingatkan, idgham wawu ke dalam wawu bukan jenis bi-gunnah, ya. Jangan kita samakan seperti apa? Idgham nun sukun pada wawu. Miu diberi gunnah, kemudian ditahan dengan tempo yang lama. Nah, kalau ini apa? Wawu dalam wawu, bukan atau tidak disertai dengan gunnah. Tidak disertai gunnah. Awawwa, langsung. Bukan awawwa. Nah, jangan ditahan lama-lama. Awawwa nasaru. Awawwa nasaru. Nah. Baik, coba berikutnya. Baris berikutnya. Malam tasti' alai. Jadi suara ain harus diusahakan untuk tetap berjalan. Ya, terus berjalan. Malam tasti' alai. Malam tasti' alai. Nah. Ghurabat taqriduhum. Lagi. Ghurabat taqriduhum. Tayyib. Idh dhahaba mughadiba. Nah. Idh إذا طلعت تزاور قل للذين آمنوا وقل للمؤمنات. نعم بقوله استأوي لما لم تستطع عليه. نعم satu lagi. Di kitabi hada fa'alqih ilayhim. Naam. Ikutnya. Wa idha gharabat taqriduhum dhata shimal. Naam. Ikutnya. Yalladhina yuhtuna ma atawwa kuluhukum wajilah. Naam. Ulang lagi. أتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. نعم بريكوتنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. نعم بريكوتنا تستطيع. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم تفضل. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم فإن الله من بعد إكراههن من هذا عين min ba'di suara ain tetap berjalan min ba'di ikrahihin. Ulangi min ba'di ikrahihin ghafurur rahim. Ulangi fa innallaha fa innallaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim. Baik. Berikutnya idgham al-mutajanisain. Idgham al-mutajanisain. Idgham mutajanisain. Yaitu idgham pada dua huruf yang sejenis. Ada huruf sukun, berikutnya adalah huruf lain. Namun masih dari jenisnya, maksudnya dari satu makhraj. Ya, beda huruf namun satu makhraj. Nah, tentunya ada perbedaan sifat. Kalau beda huruf ada perbedaan sifat. Dal pada ta. Dal sukun pada ta. Maka dimasukkan dengan sempurna. Udtum. Udtum. Ya, tidak ada lagi huruf dal. Nah. Zal pada dha. Sama. Ya. Keduanya dari satu makhraj. Il. Huruf zal sama sekali hilang. Ya. Jadi hilang. Hilang zatnya, hilang juga sifatnya. Jadi tidak kita masukkan, masih menyisakan sifat tarkib misalkan il, tidak, tapi langsung tebal il. Yang terbaca langsung huruf wa mufakhamah dengan sifat-sifatnya secara utuh ya. Huruf dal hilang zatnya dan juga semua sifatnya. Nah, dan memang nah, tadi yang kita baca semua contoh-contoh yang ada pada idgham mutamatsilan itu termasuk dari jenis idgham kamil. Ya, idgham apa? Kamil, idgham yang sempurna. Tanda idgham kamil adalah tasydid, ya. Tanda idgham kamil adalah tasydid. Nah, pada huruf yang diidghami. Jadi kalau idgham kamil melazimkan apa? Hilangnya huruf yang diidgham zatnya dan sifatnya, ya. Zatnya dan sifatnya. Nah, kita baca contoh berikutnya. Waddat ta'ifah. Langsung ke huruf ta, ya. Ta-nya hilang. Sifat tarkibnya hilang, sifat hamasnya hilang. Asqalad da'wa. Yalhadzalik. Il walamtum. Baik. Berikutnya. Il walamtum. Ya, dibaca dengan tebal ir, karena kasurnya tidak asli sini. Irkam. Irkam ma'ana. Wa in udtum ujibat da'watukuma. Baik. Naam, berikutnya. Wa qad tabayyana lakum falamma aqalat da'wa wa kafarat ta'ifa. Naam. Cukup. Berikutnya. Fa amanat ta'ifa wa in qustum utna wa in qustum udna. Ahsant. Ya bunayya kam ma'ana. Naam. Berikutnya. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab. Ulangi. Huruf ha rahawah. Min ahlil kitab. Waddat ta'ifatun min ahlil kitab. Naam. Naam. Seluruh imam ahli qiraat sepakat bahwa idgham huruf ta ke dalam huruf ta adalah idgham naqis atau idgham ghairu mahdh. Idgham ghairu mahdhin. Yaitu idgham suatu huruf ke dalam huruf yang berikutnya yang mana masih tersisa sebagian sifat huruf yang diidgham. Ya, ta ke ta. Huruf ta sifatnya atau sebagian sifatnya masih tersisa, yaitu sifat tafkhim, sifat itbaq, ya. Isti'la pada huruf ta masih ada. Yaitu pada beberapa kalimat yang terbatas jumlahnya seperti ahattu, farwattum, basabta, farwattu. Ya, di sini huruf ta sukun bertemu ta. Karena sifat ta, ya, sifat huruf ta ini adalah banyak mengandung sifat-sifat tebal, sifat-sifat apa? Kuat, ya, sifat jahr, syiddah. Kemudian sifat isti'la, itbaq, ya, qalqalah. Sedangkan huruf ta ini memiliki banyak dari sifat-sifat lemah. Sehingga idgham huruf ta ke dalam huruf ta, ya, tidak dibaca secara sempurna, ya. Agar huruf ta ini sebagian sifatnya masih nampak, ya, tidak hilang secara total. Namun itu ya alasan saja. Yang jelas demikian yang datang riwayatnya kepada kita, kalimat ahattu dibaca dengan tetap memberikan sifat itbaq, menyisakan sifat itbaq. Jadi kita masukkan huruf ta ke ta, langsung kita baca ta, namun ta-nya apa? Mufakhama. Ahattu. Tentunya sifat apa? Hamas tetap masih ada jelas, ya, karena huruf ta ini masih kita baca. Ahattu, coba. Ahattu. Ya, jadi langsung tebal. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ. وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ. Kemudian kalimat basalta. Basa, ba tipis, sin tipis, basa. Lalu masuk ke ta, mendatangkan sifat tafkhim. La'in basatta ilayya yadaka litaqtulani. La'in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Nah, berikutnya kalimat farwattu. Farwa. Farwattu dari fa masuk ra farwa kemudian keta dengan sifat mufakhham. Ma farwattu fi jambillah. Ma farwattu fi jambillah. Demikian beberapa contoh idgham al mutajanisain. Ya, jadi kalau ada hubungan apa tajanus kesamaan sifat, ya, apa kesamaan makhraj ada huruf sukun, kemudian yang berikutnya adalah huruf yang satu makhraj, ya, nah, maka terjadi idgham, wajib untuk di idgham. Sebab yang kedua, yang ketiga adalah kedekatan, ya, kedekatan makhraj antara huruf yang sukun dengan huruf yang berikutnya, atau kemiripan sifat, kemiripan sifat. Nah, jadi bila ada huruf sukun diikuti dengan huruf lain yang satu yang beda makhraj, namun ada sisi kedekatan letak atau kemiripan sifat, maka juga bisa terjadi idgham, bisa terjadi idgham. Misalkan huruf qaf sukun bertemu dengan kaf, ya, huruf qaf sukun bertemu dengan kaf, letak keduanya ya mutaqarib, ya, letak makhraj keduanya saling berdekatan. Maka di sini huruf qaf diidghamkan. Idghamnya juga adalah idgham kamil. Idgham kamil yakni huruf qafnya hilang, zatnya hilang, kemudian sifatnya juga hilang. Langsung kita baca huruf kaf yang tipis, nakhlukum, ya. Nakhlukum. Naam. Tayib. Naam, kita baca alam nakhlukum mim ma'in mahin. Alam nakhlukum mim ma'in mahin. Ulang. Alam. Alam nakhlukum mim ma'in mahin. Naam. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Wa qur rabbi قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ. نعم. Ini contoh-contoh idgham al-mutaqaribain. Idgham nun sukun pada wawu, ya, atau pada ya, ini juga termasuk jenis ini idgham mutaqaribain, ya. Kalau kita lihat ada kemiripan sifat atau kedekatan makhraj antara nun dan ya, ya. Naam. Kemudian jadi ada lam sukun bertemu ra wajib di idgham, ya, kecuali pada kalimat tertentu seperti apa? Kallabal ra'ana, ini justru tidak di idgham. Namun dibaca dengan sakta, ya. Idgham nun ke dalam ra juga termasuk al-mutaqaribain. Nun ke dalam ra, nun ke dalam lam juga termasuk al-mutaqaribain, kedekatan makhraj, ya. Nun lam, nun ra. Ini contoh-contoh idgham al-mutaqaribain. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan idgham adalah izhar mutlak. Ya, izhar mutlak. Bahwasanya kita tahu idgham nun ke dalam ya atau ke dalam wawu, ya. Itu akan terjadi bila apa? Bila nun dan huruf ya atau wawunya terpisah dalam kalimat ya. Berbeda, ya. Bila keduanya itu dalam satu kalimat, ya, bertemu dalam satu kalimat, maka tidak terjadi idgham, tidak terjadi idgham, namun harus dibaca dengan idhar, ya. Nun sukun bertemu wawu, contohnya pada kalimat sinwan atau kinwan, maka walaupun ada sebab munculnya idgham, yaitu apa? Pertemuan nun sukun dengan wawu, yang keduanya ada hubungan taqarub, ya, kedekatan. Namun karena letak ya nun sukun dan wawu ini dalam satu kalimat, maka tidak dibaca dengan idgham, melainkan dibaca dengan idhar. Nah, idhar mutlak namanya. Nah. Jadi dibaca seperti idhar halqi. Ya. Namun ini pada huruf-huruf wawu dan ya. Baik, kalimatnya ya terbatas. Ada empat saja. Sinwan, Qinwan, Bunyan, Ad-Dunya. Baik, coba kita baca halaman 116. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان نعم تيجي لنتكلم فضل سلام سلام سلام فجر ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب طيب سأل لك ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات قلناهنا قران وجنات وجنات من أعناب نعم لقد نهى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص نعم صفا تنوين bertemu kaf terjadi ikhfa dan suara gunnah betul-betul terpusat pada pangkal hidung. Soffan, ya, soffan, tidak lagi ada suara di mulut. Soffan, ya, bukan soffan, tapi langsung dipindahkan ke pangkal hidung semua. Soffan ka'annahum, ya, kontrol. Keulangi. Kaannahum bunyanum marsus. Nah, Allah kalau meneruskan kembali langsung aja. Kaannahum, tidak perlu diulang dari shaffan. Baik, berikutnya. Yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bunu 'alayhim bunyana. Ulangi lagi. Iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bunu 'alayhim bunyana. Naam. Allahu akbar. Naam. Idhar yang penting apa idhar? Yani membaca huruf tersebut dengan sempurna dalam arti sesuai dari makhrajnya dan tidak menambah ukuran gunnah ya kalau nunnya. Itu aja yang penting sifat-sifatnya muncul semua ya. Tawassut itu bunyan kalau sambil ditekan kemudian malah menjadi menghilangkan sifat ya. Tawassut ya, itu namanya bukan idhar. Bunyan itu mirip dengan saktah ya. Bunyan, bunyan tetap ada gunnahnya, tetap ada gunnahnya. Nah, berikutnya, sudah ya Allah. Ulaika alladzina ishtaru al-hayata ad-dunya bil-akhirah fala yukhaffafu anhum al-'adzab. Nah. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة نعم يشرون yashruna al-hayata ad-dunya bil-akhirah. Nah, berikutnya. Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Nah. Termasuk dalam bab irhal mutlak ini menurut Ibnu Hafs adalah ayat-ayat di permulaan Yasin dan Al-Qalam, yakni terjadi irhal ya, saat kita menyambungkan Nun wal-Qalam, Yasin wal-Quran ya, tidak dibaca dengan irham walaupun terpisah, namun dibaca dengan irhal mutlak saat wasol ya, saat wasol dibaca dengan irhal mutlak. Jadi bagaimana? Yasin wal Qur'anil Hakim. Naam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Naam, seperti itu. Yasin wal Qur'an ada gunnah ya. Naqisah. Nun wal qalam. Naam. Berikutnya tentang tanwin bertemu sukun. Tanwin bertemu sukun. Nah, ini tentunya juga sama dengan bab iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Nah, kalau berubah huruf tentunya sudah langsung diharokati. Kalau kita dalam mushaf sudah langsung diharokati. Misalkan pertemuan mim dengan lam pada humul muflihun ya, sudah langsung diberi harokat apa? Dhammah ya. Walaupun asalnya jelas sukun ya, hum al-muflihun, namun sudah diberi harokat ya. Nah, minal ardi ya, min yang sukun nunnya maka sudah dikasih harokat langsung ya, minal ardi ya, atau kasrah pada man, kasrah pada nun ya, pada kalimat man, limanil mulku ya, ini juga pertemuan dua sukun, namun sudah jelas ya bagaimana cara membacanya, limanil mulku. Nah, adapun untuk tanwin bertemu sukun ya, maka ini kadang ya kurang atau bila kita tidak mempelajarinya bisa jadi dianggap apa, dianggap seperti penerapan apa hukum nun sukun ya, misalkan tanwin bertemu fa sukun ya, maka dianggap atau mungkin dikiranya apa tanwin bertemu fa yang mutaharrijah. Nah. Baik. Yang jelas ini babnya adalah seperti apa? Bab iltiqa as-sakinain, bab pertemuan dua sukun. Caranya ketika ada tanwin bertemu dengan huruf sukun ya, tanwin tadi kita bayangkan seperti apa? Nun sukun. Kita bayangkan seperti nun sukun, kemudian sukun tadi pada nun diberi harokat kasrah ya, begitu semuanya. Ifkun, ifkuni ya, yauma idin, yauma idinil ya. Baik, dan ini bukan idgham tentunya, jangan dibaca yauma idil mustaqar ya, bukan idgham ya, karena lamnya sukun. Baik. Kita baca yauma idinil mustaqar, yauma idinil mustaqar, yauma idinil masaq, yauma idinil masaq, adanil ula, adanil ula, lutinil mursalin, lutinil mursalin, سواء العاكف، سواء العاكف، سواء العاكف، سواء العاكف، عاد المرسلين، عاد المرسلين، لهوا انفضوا، لهوا انفضوا. يعني حروف نونيا sukunnya kita tampakkan ya, supaya ya nampak ini ada pertemuan antara tanwin dengan sukun. Kalau dalam mushaf tanda sukunnya ada tidak? tidak ada ya. Nah, terjadi apa? Ikhfa nunnya tidak ada lagi tanda sukun. Fitnatun yanqalab. Tidak ada, tidak ada. Ya. Aslinya tidak ada tanda sukunnya. Kalau antum lihat di mushaf, tanda sukun tidak ada. Ya, karena sudah mengalami perubahan makhraj ya, karena ada ikhfa tadi. Fitnatun yanqalab. Tanda sukun di atas nun tidak ada dalam mushaf. Ya, namun kita datangkan di sini untuk menunjukkan ada pertemuan ya, pertemuan sukun. Baik. Halaman berikutnya. Khairun yatma'anna bih. Khairun yatma'anna bih. Nuhinil mursalin. Nuhinil mursalin. Wal waznu yawma idhin al-haq. Wal waznu yawma idhin al-haq. Nah, lanjutkan. Berikutnya. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا. Sempurnakan kasrah lahwan dan tipis lahwan انْفَضُّوا. Lahwan انْفَضُّوا. Nah. أَصَابَهُ خَيْرٌ يَتَمَأَنَّ. Tebalkan huruf ta. Khairun yatma'anna bih. Khairun yatma'anna bih. Nah. Berikutnya. Sawa'anil akifu fihi wal fad. Nah. Kadzabat qawmu nuhinil mursalin. Kadzabat. Kadzabat qaum nuhin al-mursalin. Naam. Berikutnya. Nubashiruka bi-ghulamin ismuhu Yahya. Naam. In hadha illa ismun iftarah. Naam. Berikutnya. Al-Ula. Dua harokat. Wa annahu ahlaka adanil ula. Naam. Al-Mulku yawma idinil haqqunir rahman. Naam. Berikutnya. Wa idqalat ummatun minhum lima ta'iduna qawman الله مهلكهم أو معذبهم قوما تنوين قوما قوما أيوة قوما لله. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. Baik. Terutama kalau bertemu tanwin dengan apa? Huruf tasydid itu dikiranya apa? Sudah diidghamkan, ya. Diidghamkan. Nah. Baik. Berikutnya ad-darsu pelajaran yang ke-90. Membaca hamzah wasal pada fi'il. Membaca hamzah wasal pada fi'il. Nah. Pada fi'il pada af'al ya, sering kita dapati diawali dengan adanya huruf alif ya, yang didatangkan untuk untuk diberi harokat ketika diawali bacaan darinya. Misalkan kalimat iqtarab ya, alifnya dibaca dengan kasrah iqtarab. Idrib dibaca dengan kasrah. Udkhulu dibaca hamzahnya dengan dhammah ya. Pada fi'il kita mengenal kaidah bahwasanya hamzah wasal dibaca dengan kasrah bila huruf yang ketiga ya adalah fathah atau maftuh atau maksur ya, maftuh atau maksur. Iqtarab atau idrib bila huruf yang ketiga adalah madmum maka dibaca dengan dhammah, hamzahnya dibaca dhammah. Nah, Baik. Ini kaidah. Baik. Halaman berikutnya. Di sini ada tambahan faedah bahwasanya tidak semua dhammah yang nampak dhammah ya pada huruf yang ketiga itu adalah dhammah asli. Kadang-kadang atau ada beberapa kalimat yang nampaknya dhammah namun aslinya adalah apa? Kasrah, seperti kata iqdu ilayya wala tunzirun imshu. Nah, ini maka cara membaca hamzahnya adalah dengan mengkasrahnya karena melihat huruf atau harokat aslinya. Ya. Jadi pada baris yang ketiga, contohnya kita baca dengan mengkasrah hamzah wasal. Iqdu ilayya wala tunzirun. Begitu. Baik, coba baca. Iqdu ilayya wala tunzirun. امشوا واصبروا على آلهتكم امشوا واصبروا على آلهتكم امشوا واصبروا على آلهتكم نعم itu kaidah membahas hamzah wasal pada fi'il. Adapun hamzah wasal pada isim maka selalu dibaca kasrah. Istikbaran, kemudian ibnu Maryam, imra'atul Aziz, ithnatay, imru'un, tidak melihat bagaimana harokat pada huruf yang ketiga. Ya, selama dia adalah asma isim maka dikasrah saja hamzah wasalnya. Ismuhul Masih, ibnat Imran, ithna ashar, ibtigha, iftira. Baik. Jadi wallahu alam mungkin bisa kita beri gambaran umum ya kalau kita mungkin memberikan penjelasan kepada para pemula yang mungkin belum tahu sharaf ya atau belum tahu nahwu, belum bisa mengenali perbedaan ini isim atau fiil ya. Jadi hamzah wasal yang bukan al kita baca dengan kasrah saja. Ya. Kalau hamzah wasal pada al jelas di fathah. Al ya. Hamzah wasal pada selain itu, ya, maka dia makan di kasrah, ya, apakah di isim ataupun fi'il. Nah, kecuali bila apa, atau, nah, mungkin kaidahnya seperti itu, atau gambaran umumnya seperti itu. Kalau kita ingin memberikan penjelasan kepada para pemula, ya, nah, kalau sudah tahu macam-macam kalimat, ya, yang perlu kita terangkan seperti ini. Ya, kalau isim di kasrah, kalau fi'il dilihat harokat yang ketiga. Ya, itu pun kalau dhammahnya asli baru kita dhammahkan. Kalau dhammahnya tidak asli maka di kasrah imshu, yaqdu atau ibnu. Ya. Nah. Baik. Dibaca coba lanjutkan tadi. Dari atas belakang dari udkhulu fis silmi kaffah usluk yadaka fi jaybik. Nah, berikutnya. Ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha. Nah, berikutnya. Iqdu ilayya wa la tunzirun. Perimat, tawasud. Iqdu. Yaqdu ilai mad harakat yaqdu ilai wa la tunbirun. Naam. Imshu wasbiru ala alihatikum. Naam. Berikutnya istikbar نعم اسمه المسيح عيسى نعم ابن مريم رسول الله ابنة عمران التي أحصنت فرجها نعم تقول يا امرأة العزيز تراود فتاة اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله نعم درس اثنتي عشرة أسباطا أمما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نعم طيب يا tahunnya ini asli dan tidak itu berarti sorotnya ya iya dari sorotnya iya qada yaqdi ya qada yaqdi ma sya yamshi ada lagi apa ata yati ya ata yuti ita iti ituni ya, bukan utuni tapi ituni ada lagi kalimat ibnu ya bana yabni ada lagi mada yamdi ya mada yamdi imdi ya imbu namun dalam praktek ya dalam Al-Qur'an karena untuk kalimat imbu ada wawunya wambu dan wawu ini muttasil ya enggak bisa dipisahkan sehingga enggak bisa di ya enggak bisa dipisahkan enggak bisa dibaca dari hamzah wasal wambu kalau ini bisa summa qudu ilayya summa munfasil yaqdu ilayya nah iya, kalimatnya dia di tengah-tengah. Iya, seandainya kita memulai dari kalimat itu, nah, caranya dengan memberikan kasrah ya menjadikan hamzah maksurah. Nah. Mengenal tanda-tanda waqaf. Waqaf adalah menghentikan bacaan beberapa saat untuk mengambil nafas dengan niat kembali meneruskan bacaan. Nah, waqaf itu ya ya ada beberapa macam ya ada waqaf qabih ada waqaf apa hasan ada waqaf tam ada waqaf kafi nah intinya sebenarnya kalau waqaf itu kita memang perlu ikhtiar memang perlu ikhtiar perlu memilih ya di mana kalimat-kalimat yang memang kalau kita waqafkan di situ ya terpenuhi ya apa namanya maknanya benar ya baik dan mungkin ini akan berat bagi kita pemula untuk bisa memilih kalimat mana yang bisa kita pilih untuk kita wakafkan padanya sehingga kalimatnya menjadi jumlah yang sahihah gitu tentunya kalau di akhir ayat ya itu paling selamat ya di akhir ayat maka berhentilah ya berhentilah ya. Walaupun kita tidak tahu apa ada hubungan apa dengan yang berikutnya namun jelas di situ sunnah berhenti pada setiap akhir ayat. Nah, para ulama telah memberikan apa tanda-tanda waqaf di tengah-tengah ayat ya untuk membantu kita ketika kita kehabisan nafas. Ya, ada beberapa tanda waqaf jim, ya, kemudian qila, sila, mim. Ya, ini tanda-tanda waqaf jim jawazul waqf. Qila apa? Al-waqaf aula, al-waqaf aula. Ya. Qila apa qila? Nah itu. Atau apa yang tadi? Sila dan qili. Ya. Nanti terus lagi. Qila. Sini qila namanya. Sila qila. Gila. Dibaca alif. Qif aula. Sila, sil atau la? Mim lazibul waqf. Ya, di aisar tandanya keliru ya. Mimnya bukan mim yang seperti itu. Mim dengan apa? Dengan ekor yang lurus ya, bukan ke bawah. Nah. Tapi ini semuanya ya dengan berbagai macam apa? Berbagai macam makna dan maksud. Namun yang jelas ini tempat-tempat waqaf. Jadi antum di situ berhenti aja. Apalagi kalau memang terbatas nafasnya. Nah. Ada lagi tanda apa? Ta'anuq al-waqf ya. Ta'anuq al-waqf yakni ada titik tiga berpasangan. Ya. Ini boleh kita pilih salah satunya ya, yang depan atau yang belakang. Adapun lam alif ini tanda wasol. Ya, sebaiknya jangan berhenti di situ. Ya, lanjut saja. Baik. Ini beberapa tanda-tanda yang terkait dengan waqaf dan wasol. Nah. Ya. Apa namanya? Ketika kita itu mendengarkan lantunan dari para qori-qori internasional itu, kita terkadang tidak memperhatikan tatanan yang seperti contohnya lam alif. Ini kan jangan berhenti. Nah, terkadang ketika kita mendengarkan lantunan lokal mereka itu ada juga yang pada lam alif itu berhenti stop dan apa sila ini juga berhenti. Memang ini adalah tanda-tanda yang diletakkan dari hasil ijtihad para ulama, ya, ijtihad para ulama yang mereka apa namanya menjadi anggota dalam lajnah ya, penulisan mushaf. Yang para ulama itulah yang kemudian memberikan tanda-tanda tersebut setelah meneliti ya, hubungan antara kalimat dengan kalimat. Ya. Dan ini tidak sifatnya bukan apa, bukan wajib untuk diikuti ya. Ya. Telah disyaratkan dalam apa dalam muqaddimah Jazariyah walaisa fil qur'ani min waqfin wajib wala haram illa ma lahu sabab ya walaisa fil qur'ani min waqfin wajib, tidak ada dalam Al-Qur'an waqaf yang wajib ya, ya namanya waqaf lazim namun ini maknanya sebaiknya berhenti qila al waqf aula, di situ berhenti afdal ya, maksudnya afdal dari sisi apa, sisi bahasa. Dari si bahasa, dari si maknanya lebih ahsannya berhenti di situ. Namun kalau wasol juga tidak apa-apa. Ya, apa wasol. Fil aula, nah, ahsannya terus. Waqaf di situ juga boleh. Ya. Dan afdal tadi dari sisi apa makna saja. Nah. Namun kalau sudah berhenti di akhir ayat, karena kita mencontoh Rasulullah, ya ahsan memang berhenti di akhir ayat. Ya, sunnahnya. Yaqifu inda ru'usil ayy. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti pada setiap akhir ayat. Nah. Jadi memang ada mungkin ada perbedaan antara mushaf ya. Mushaf Indonesia dan mushaf Mamlakah mungkin beda. Karena anggota lajnahnya beda-beda. Ya. Cuma memang kita mungkin lebih tenang ketika kita menggunakan mushaf Saudi ya, karena para ulama mereka dari sisi apa memilih kalimat yang mana sempurna maknanya. Kalau kita berhenti di situ ya, mungkin mereka yang jelas mereka kita lebih tenang untuk menggunakan ya tanda-tanda yang mereka letakkan. Nah. Kemudian yang kedua akan sebelumnya, jadi kalau dengan penjelasan seperti itu tadi, ketika ada salah seorang guru itu memberikan nilai terhadap santrinya ketika sila itu dengan ketika santrinya itu berhenti, dia mengatakan ini kesalahan besar. Ketika seperti ini, ahsan enggak? Enggak, ya, bukan kesalahan besar. Boleh dia berhenti. Ya. Pelanggarannya di dalam alif. Ya, bukan berhenti, tapi dia. Ya. Berhenti di sini maksud lahan. Wallah alam kok lahan apa enggak? Wallah. Setahu ana tidak ada yang wajib kan? Ya. Secara syar'i tidak ada. Tidak ada yang wajib, tidak ada yang haram. Nah. Apalagi kita apa? Kita mengenal ada apa namanya waqf ittirari. Al-waqf ittirari. Waqf ittirari apa? Waqf yang mana karena ada sebab-sebab yang mendorong dia untuk menghentikan bacaan, maka dia berhenti. dimanapun dia berada, atau ayat kalimat yang manapun yang ia pilih, yang ia jadikan apa ya, sebagai kalimat terakhir dalam bacaannya. Nah, namun dalam memulai lagi memang ada ikhtiar, ya, dalam memulai lagi ada ikhtiar, tidak ada ikhtiar kalau memulai lagi. Kalau mulai lagi harus apa? Ikhtiar. Seperti tadi mungkin antum menghentikan bacaan pada kalimat yang di atasnya ada tanda lam alif, ya. Mungkin asalnya memang diulang dari beberapa kalimat sebelumnya supaya maknanya jadi benar, ya, atau tidak timbul kesan makna yang kurang tepat. Ya. Nah, gitu mungkin. Jadi dalam waqaf ada iqtirar, dalam ibtida semuanya ikhtiar. Jadi kita harus memilih mana yang kira-kira, mana kalimat yang memang tepat untuk kita memulainya. Nah, dan tidak hanya pada tanda-tanda tadi kita berhenti, dimanapun, ya, kalau kita mungkin punya sedikit malakah dalam sisi ilmu nahwu, ya, kita bisa memilih kalimat-kalimat yang lain yang tidak ada tanda waqaf sedikit pun, ya, bisa kita pilih untuk kita berhentikan bacaan di situ. Ya, seandainya kita punya sedikit malakah, punya sedikit wawasan tentang makna, ya, secara umum, ya, enggak apa-apa di situ waqaf. Nah. Baik. Insyaallah cukup, ya, tentang waqaf. Kemudian saktah. Saktah yaitu menghentikan bacaan sesaat dan melanjutkannya tanpa ambil nafas, saktah, ya. Mirip dengan waqaf, berhenti pada kalimat atau pada huruf Qur'aniyah dengan niat istinaf, memulai lagi. Nah, saktah ini dalam riwayat Hafiz An-Asim ada empat tempat yang wajib, ya. Wajib, ya, wajib istilahi tentunya. Baik. Kemudian ada dua tempat yang jaiz untuk kita membaca dengan saktah atau tidak. Nah, tempat yang wajib untuk apa kita membaca dengan saktah adalah surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana. Ya. Baik, tidak boleh kita baca dengan wasol. Ya. Tidak boleh kita baca dengan wasol. Kalla bal ran. Kalau wasol tentunya terjadi apa? Idgham. Namun di sini tidak ada tanda idgham, ya. Tidak ada tanda idgham. Di mana lam tetap disukun, ra tidak ada tanda tasdid, ya. Sehingga ini isyarat kita jangan membaca idgham. Jangan mewasalkan tanpa menggunakan tanda saktah. Maka caranya adalah dengan kita berhenti pada lam bal, ya. Bal kemudian diberi sifat tawassut bal. Berhenti saat kemudian lanjutkan lagi. Bal rana. Bal rana. Coba. Bal rana. Bal rana. Bal rana. Ya, tidak seperti idhar. Bal rana ini idhar namanya. Nyambung tapi tidak mengidgham. Ini tidak mengidgham, ya. Namun apa? Ada, ya, memisahkan. Bal rana. Ya. Bal rana. Ya. Idhar tambah berhenti tadi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, berikutnya. Kalla iza balagati taraqi. Kalau berhenti gimana? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ulangi. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Man ada tawassut, tetap ada. Wa qila man raq. Wa qila man وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ Nah, diulang lagi. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Nah. Boleh wakaf di situ? Naam. Boleh, iya. Ada tanda qila. Yang enggak boleh apa? Wasal. Enggak boleh wasal tanpa sakta. Yang enggak boleh ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Enggak boleh. Enggak boleh. Qila, iya. Boleh. Kalla bal ra bal rana ala qulubihim. Berikutnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Boleh berhenti 'iwaja waqaf. Boleh sunnah. Iya, nah. Dan akhir ayat. Iwaja qayyiman liyunzir. Boleh. Yang enggak boleh apa? Tanwin, mentanwin iwajan qayyima. Makanya tidak ditulis tanwinnya. Supaya tidak ditempuh jalan itu. Supaya tidak ditempuh jalan mentanwinnya kemudian mengikhfakan pada qaf. Iwajan qayyima. Isyarat bahwasanya di sini harus berhenti, ima dengan waqf atau dengan saktah. Iwaja waqf alal alif atau saktah alaiha. Nah, ini tempat-tempat yang wajib, ya, wajib untuk saktah kalau mau wasol. Ya. Kalau yang di atas nggak bisa wakaf ya, bal berhenti nggak usah. Ya, harus wasol dengan saktah. Nah, yang berikutnya juga surat Al-Qiyamah juga nggak boleh wakaf di situ, bukan tempat wakaf. Ya. Namun pada surat Al-Kahfi dan surat Yasin ya boleh wakaf. Nah. Yang berikutnya. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, apa tadi sakta ya? Ya, sekarang ini kan tidak wajib. Berarti boleh wasal. Ya, kalau berhenti boleh, jelas boleh. Kalau wasal gimana? Kalau wasol langsung diidghamkan. Karena ini tidak wajib. Saktahnya tidak wajib. Jadi boleh maliyah halak ya. Tidak wajib. Nah. Coba baca ya. Ma aghna anni maliyah halak anni sultaniyah. Nah. Kemudian juga dalam surat Al-Anfal, akhir Al-Anfal dengan awal Bara'ah. Itu juga seperti ini. Inna allaha bi kulli syai'in alim. Bara'ah. Bisa waqaf, bisa pula apa? Wasal ma'as saktah atau wasal ma'al idgham, ma'al qalb. Inna allaha bi kulli syai'in alim. Bara'ah. Ya, boleh seperti itu. Nah, ini saktah. Nah, ya, kalau boleh dalam arti secara umum ya, kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada ya, ada yang boleh kan? Ya, ada, maksudnya ada riwayat yang membaca dengan idgham marwaq. Ya. Ya, secara riwayat boleh. Ya, riwayat artinya kalau kita membaca dengan riwayat-riwayat yang ada ya, boleh saja. Termasuk bacaan yang mutawatir lah. Ya, termasuk bacaan yang mutawatir. Cuman kalau kita sedang meriwayatkan riwayat Hafiz An-Nasim ya, madhab dia dalam kalimat ini saktah, wajib saktah. Kalla bal ran. Maqila man raq. Baik. Berikutnya. Atau mungkin coba kita mundur sedikit tentang tadi ya waqaf coba. Bacaan waqaf coba antum baca halaman 119 yang contoh yang pertama coba. Fa amana lahu Lut. Nah. Fa amana lahu Lut. Wa qala inni al-azizul hakim. Nah, ini ada tanda apa? Mim. Maknanya apa? Lazimul waqf. Ya. Berhenti di kata lupa. Ya. Boleh tidak kita lanjutkan? Boleh saja. Ya. Boleh saja. فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي. Boleh. Nah, kenapa ditambah ya? Ditandai dengan mim di situ agar menghindari kesalahan apa? Kesan yang apa? Kesalahan dalam makna ya, atau mengesankan makna yang tidak tepat ya. Fa'amana lahu Lut. Berimanlah kepada Ibrahim Lut. Ya. Waqal Ibrahim ya, bukan Lut ya. Kalau kita wasalkan mungkin saja dikira ya, atau ada kesan bahwasanya fa'il pada qal adalah Lut ya. Namun boleh saja ya, boleh saja. Kita tidak merubah makna kan? Enggak ada perubahan makna. Hanya mungkin ada kesan ya, kesan yang mungkin saja terjadi waham beberapa orang ya, tapi boleh kita menyambungkan seperti itu mohon. Nah, atau pada baris yang kelima la'anahullah ya, tafadhal dibaca la'anahullah wa qala la'attakhizanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Naam. La'anahullah. Fa'ilnya adalah lafaz Allah. Fa'ilnya adalah lafaz Allah. La'anahullah. Allah melaknat iblis. Wa qala la'attakhizanna wa qala. Fa'ilnya adalah dhamir kembalinya kepada iblis, syaitan. Wa qala ay huwa syaitan la'attakhizanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Kalau disambungkan mungkin saja ada yang mengalami waham salah dalam memberikan apa? Memberikan ini apa mana fa'ilnya. Ya. Tapi boleh saja asalkan ya tadi kita tahu ya. Dan memang tidak ada maksud untuk merubah makna kan. Ketika kita menyambungkan la'anahullahu wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa, tidak ada niat dari kita yang membaca untuk memaksudkan tadi waqal ai ya Allah ya. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya qala fa innaha muharramatun alaihim. Baik. Wajah tsani, cara yang kedua. Qala fa innaha muharramatun 'alayhim arba'ina sana yatihuna fil ard. Naam. Cara yang ketiga. Yang ketiga disambung semua. Iya. Tidak dipilih semuanya. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Tidak ada yang wajib di sini ya. Laisa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haram. Berhenti semua enggak boleh. Maksudnya ada berhenti semua yang enggak boleh karena apa? Karena jadi anu memutus kalimat yang dia dibutuhkan sebagai keterangan baik yang sebelumnya atau yang setelahnya. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim kam 40 sanah. Atau 40 sanah yatihuna fil ard. Yatihuna fil ard kam? Kamuddah 40 sanah. Kalau berhenti di ini dan di situ. Iya. Kalimat 40 sanah dibutuhkan imam di sini atau di sana. Enggak bisa sendirian dia. Enggak bisa sendirian. Maksudnya itu, sebabnya itu. Baik, baris ketiga itu wa yaj'aluna lillahi al-banat. Lam alif di sini maksudnya apa? Jangan berhenti di situ. Ya. Subhanahu wa lahum ma yashtahun. Nah, jadi mereka menjadikan untuk Allah Azza wa Jal al-banat subhanahu wa lahum ma yashtahun. Sedangkan untuk mereka apa yang mereka maukan. Kalau berhenti di situ ada kesan apa? Memberikan takrir, ya. Memberikan takrir kepada apa yang mereka katakan. Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhana. Wa lahum ma yashtahun. Seperti ada iqrar, wa lahum ma yashtahun. Mereka sedang ada sedang apa? Mengikhbar, memberitakan apa yang mereka lakukan. Ya. Mereka menjadikan untuk Allah banat, untuk mereka al-banin, ya. Namun enggak apa-apa, kita teruskan. Yang penting tidak ada keyakinan yang keliru tadi. Wallahu a'lam. Baik. Selesai pembahasan tentang waqaf dan saktah insyaallah. Baik. Berikutnya, bacaan-bacaan khusus dan perlu kecermatan. Ya. Ada beberapa bacaan khusus yang perlu kita kenal. Dikatakan bacaan khusus karena apa? Karena memang bisa dikatakan menyelisihi mazhab dari Imam Hafiz An-Asim. Ya, Imam Hafiz dalam riwayatnya. Ya. Dikatakan bacaan khusus karena apa? Karena kalimat-kalimat ini dibaca tidak sesuai dengan mazhab yang dipegang dalam qiraah Hafiz, ya. Nah, dalam riwayat Hafiz. Seperti kalimat a'ajami, ya. Kalimat a'ajami. Kalimat ini mengandung dua hamzah, a'a. Ya, ini dalam ilmu qiraat dinamakan apa? Hamzatain, ya. Mujtami'atain fi kalimah. Hamzatain mujtami'atain fi kalimah. Hamzatani mujtami'atan fi kalimah. Dua hamzah yang berkumpul dalam satu kalimah. Dan banyak dalam Al-Quran Al-Karim, banyak sekali, ya. A'a, a'i, a'u, ini semuanya apa? Bab yang sama. Hamzatan mujtami'atan fi kalimah. A'anzartahum, ya. Apalagi? A'amintum, apalagi? A'antum ashaddu khalqan, banyak. Yang a'i, banyak juga. A'idha mitna wa kunna turaba, ya. Baik. A'unabbi'ukum, ini juga dalam bab ini. Baik. Sebagian ahli qira'ah atau sebagian murawi Al-Quran Al-Karim membaca hamzah tsaniyah dengan tashil. Ya, dengan apa? Tashil, yakni membaca hamzah yang harusnya dari sini a dibaca dengan tashil, yaitu dibaca antara a dan alif, ya. A, a, a, a, a, a, ya. A, a. Ini namanya mentahqiq hamzah, membaca hamzah muhaqqaq dari makhrajnya. A, a, coba. A, a, a, a, i, a, u, a, u, ya. Baik. Kalau AA, ya, bisa terjadi tahqiq atau ibdal diganti dengan alif. A, ini namanya ibdal, mengganti hamzah dengan huruf mad. Nah, adapun tashil, ya, antara membaca AA dengan A, jadilah A. A. A. A. Coba. A. A. A. A. Ya. Ya. Ah. Ya. Ya. Ya. Ya. Mudah ya kayaknya. Mengucapkan hamzah tidak sungguh-sungguh lah. Ah. Hei. Ah. Itu seperti itu musahal. Hamzah musahalah. Hamzah musahalah. Nah, ini bukan madhabnya Hafiz. Dia membaca hamzah semuanya ditahqiq. A, i, a, u, a, a, ya. Kecuali dalam kalimat a'jami, hamzah yang kedua dibaca dengan hamzah musahalah. Hamzah musahalah ditashil, ya. Dibaca dengan tashil. A'jami, a'jami. Nah, coba dibaca a'jami, a'jami, أعجمي وعربي أعجمي وعربي ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ولو ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي وعربي وعربي أيوة هذا نبر قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء نعم هذا نبر نعم dan bacaan tashil juga bisa dipakai saat kita membaca apa mad farqi ya kalimat al-an itu juga asalnya apa hamzatain al-an ya hamzatain al-an kemudian di ibdal menjadi al-an dan boleh dibaca dengan tashil boleh dibaca seperti tadi kita baca a'jami al-ana begitu coba al-ana al-ana ya. Atau dalam kalimat Allah ya. Kalau tadi kita baca dalam pembahasan mad lazim dibaca dengan ibdal Allahu adzina lakum sekarang dibaca dengan cara kedua tashil qul Allahu adzina lakum baca qul Allahu adzina lakum nah. Allahu khairun amma yushrikun Allahu khairun amma الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد كنتم به تستعجلون أذكرين حرم أم الأنثيين أذكرين حرم أم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين طيب terus lanjut طيب berikutnya bacaan imalah bacaan apa? Imalah. Imalah sebagaimana maknanya yakni memiringkan. Imalah memiringkan. Memiringkan apa? Harokat fathah kepada harokat kasrah. Memiringkan alif kepada huruf ya. Nah, imalah tentunya hanya terjadi pada huruf-huruf mad atau bacaan mad ya. Dan pada riwayat yang memang madhabnya adalah madhab apa imalah ya imalah terjadinya adalah dengan sebab alif yang apa yang asalnya adalah huruf ya alif yang asalnya adalah huruf ya ya baik misalkan dalam surat al-ala subbihi isma rabbikal a'li alladhi khalaqa fasawwi walladhi qaddara fahadi ini imalah bagi yang madhabnya imalah itu bukan apa bukan hukum khusus ya memang madhabnya seperti itu ya dibaca imalah ya adapun hafiz madhab beliau rahimahullah adalah apa fath membaca setiap fathah dan alif ya maftuha sempurna ya walaupun ya asalnya adalah huruf ya wadduha ya sabbih isma rabbikal a'la baik. Ada lagi bacaan taqlil imalatu sughra seperti riwayat Warsh ya. Wadduha ha maftuh tapi tidak sempurna. Wadduha antara fath dengan imalah antara wadduha dan wadduhi jadinya wadduha. Wadduha ini bagi Warsh bukan ahkam yang khasah bagi dia. Namun madhab ya. Adapun Hafiz membaca maftuh dengan fath ya. Tidak ada yang dimiringkan kepada kasrah atau ya, kecuali kalimat majroha. Ya. Kalimat majroha huruf ra yang maftuh dimiringkan ke dalam kepada kasrah. Majroh menjadi majre. Majre, coba. Majre. Termasuk alifnya. Alifnya tadi yang awalnya mufakham majra, ya, menjadi majre, ya, dimiringkan ke dalam kepada huruf ya. Majreha, baca. Majreha. Majreha. Majreha. Ya, majreha. Nah, kalau majroha tadi ra-nya tebal, majra, ya, alifnya juga tebal. Ketika sudah mumalah, sudah miring, maka hilang sifat tebalnya. Jadi tarqiq. Majri, bukan majroi. Ya. Jangan masih tersisa sifat tafkhim majroi, ya, tidak. Tapi hilang. Majreha. Ya, majreha. Baik. Hanya satu saja yang diimalahkan. Yang berikutnya jangan diimalahkan. Wamur seha, tidak. Ya, ini bukan madhab. Ya. Kalimat majroha saja yang mengalami imalah. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها مثلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم إن ربي لغفور وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال kita cukupkan dulu. Dibaca fathah sempurna boleh. Ya, enggak apa-apa. Dalam arti enggak salah dia. Secara enggak salah seperti salahnya kita membaca an'amtu an'amta kan. Itu jelas salah ya. An'amtu dibaca an'amta. Cuman salah khafi saja. Salah khafi karena dia membaca dengan salah satu riwayat yang mutawatir juga. Majroha. Tidak. Iya. Ya, cuman ya mungkin terjadi talfiq ya, mencampurkan apa riwayat dengan riwayat yang lain. Enggak boleh kalau dalam apa? Ya, majelis ijazah apa talqin gitu. Kalau seperti lagi murojaah sendiri, baca sendiri ya enggak apa-apa. Sengaja. Ya, sengaja. Iya. Iya. Nah. Apa-apa. Nah, ada pertanyaan yang lain? Sebab apa? Kalau sebab imalah tadi, sebabnya adalah alif yang asalnya ya, atau alif ala suratil ya. Ada juga imalah dengan sebab apa? Zawatur ro, ya, misalkan apa? Al-kafirin. Itu ada ro-nya, al-kafirin. Ya. Ada ro kasrah atau finnari dibaca finneri, enggak ada alif yang bentuknya iya, tapi ya karena ada ra kasrah itu finnir. Nah. Kalau sebab khusus untuk hafiz kenapa membaca dengan imalah, wallah alam. Jelas dia dapat dari gurunya mungkin seperti itu ya. Dari gurunya seperti itu. Asim di antara yang dibacakan dari gurunya ya itu majriha, dia ngikuti aja, kita pun ngikuti aja. Ya, senang kalau bisa nafas terus ternyata mengulang ayat lagi. Iya, itu riwayat hafiz atau memang enggak, itu kaidah umum itu. Beda umum ya. Kalau anda, kita berhenti pada suatu kalimat yang kalimat tadi belum sempurna ya, belum sempurna, jumlahnya belum sempurna. Ya, kita ngulang dari beberapa kalimat sebelumnya. Enggak harus satu kalimat, tapi kadang beberapa kalimat sebelumnya, sehingga terbentuk apa? Jumlah yang iya. Nah. Tapi para masa yang juga seperti itu menampilkan diulang lagi. Diulang lagi. Diulang lagi. Tapi tidak semuanya. Kalau memang sudah selesai maknanya sudah genap di situ langsung, walaupun tidak ada tanda waqaf ya. Kalau sudah mafhum, sudah kalimatnya sudah jelas itu berhenti, maknanya sudah semua kamu sempurna, langsung saja. Misalkan di sini tadi halaman 119. Nah. Ini wallah alam ya. Misalkan contoh innama yastajibul ladina yasma'un. Berhenti. Wal mauta yab'atsuhumullah. Misalkan di situ. Thumma ilaihi yurja'un. Kan juga sempurna maknanya. Enggak apa juga seperti itu. Nah. Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Isya jam berapa? Asar. Jam 3. Nah. Kita cukupkan dulu insyaallah. Apa yang tersisa kita sempurnakan ba'da asar mubasyarah. Baik, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.